Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Wa ikhwani fiddin, para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang mulia ini, yang mana tiada terasa sekarang sudah masuk pada tanggal 29, yang menunjukkan kita berada di penghujung daripada bulan Ramadan ini. Tentunya besar harapan kita dan tiada bosan kita meminta kepada Allah, semoga Allah terus senantiasa memberikan taufiknya kepada kita dan tambahan hidayahnya, dan juga semoga Allah menerima amaliah ibadah kita untuk dijadikan nantinya sebagai pemberat timbangan kebaikan yaumul qiyamah. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam munasabah kali ini panitia telah meminta kepada kami untuk bisa menyampaikan pembahasan mengenai beridul fitri sesuai dengan bimbingan sunnah. Berhari raya sesuai dengan bimbingan sunnah. Maka sebagai mukaddimah, sebelum kita masuk kepada pembahasan, adalah harus ditanamkan pada diri seorang muslim masing-masingnya adalah beberapa hal yang merupakan sebab orang tersebut bisa terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena diantara manusia ada diantara mereka yang semangat ketika memang di sana ada keutamaan yang besar menjadi ummah Ramadhaniyah, orang yang mereka semangatnya di bulan Ramadan saja, atau menjadi orang yang bersemangat ketika di sana ada imbalan. Namun seorang muslim tidaklah mencari dunia. Seorang muslim mereka akan selalu berusaha istiqomah. Dan diantara sebab, diantaranya kita menanamkan pada diri kita 3 perkara atau 4 perkara. Yang pertama adalah kita harus tanamkan pada diri kita hikmah Allah menciptakan kita di dunia ini, dan itulah jati diri kita dan itulah tujuan hidup kita. Yang pertama, kita harus menanamkan pada diri kita tujuan Allah menciptakan kita, karena itulah jati diri kita dan itulah tujuan hidup kita, yaitu dalam rangka supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada kami. Sehingga dia sadari kehidupannya adalah untuk ibadah, yaitu untuk melakukan segala ucapan ataupun perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, sehingga terdorong bagi dia untuk mencari hal apa yang Allah cintai. Kemudian yang kedua, yang harus dia tanamkan pada dirinya adalah bahwasanya keberadaan dia beribadah kepada Allah ini tentunya berbeda-beda dan bertingkat-tingkat. Namun dia mengetahui yang terbaik itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kehidupan ini ada susah, ada payah, ada senang, ada sedih, ada penderitaan, ada kebahagiaan, dan seterusnya. Namun dia mengetahui semua inilah dalam rangka untuk menyeleksi siapa yang terbaik di antara kita. sehingga dia selalu mengingat firman Allah Ta'ala surat Al-Mulk ayat yang kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan adanya kematian dan kehidupan dalam rangka untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Siapa yang paling baik amalannya? Kata Fudail bin Iyad rahimahullah menafsirkan ayat ini, ai akhlasuhu wa aswabuhu. Orang yang paling ikhlas dan orang yang paling benar amalannya. Sehingga di dalam beribadah dia akan berusaha untuk mengikhlaskan niatnya. Di dalam beribadah dia akan berusaha untuk membenarkan tata cara ibadahnya. Karena kata beliau, la yakunu amalan hatta yakuna khalisa. Tidaklah sebuah amalan dikatakan amalan soleh sehingga melaksanakannya ikhlas. Wala yakunu khalisa, dan tidaklah seorang dikatakan ikhlas hatta yakuna shawaba, sehingga benar prakteknya. Wala yakunu shawaba, dan tidaklah akan benar prakteknya hatta yuwafiqa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah prinsip yang kedua yang harus ditanamkan. Ketika beribadah harus ikhlas, harus mengacu kepada sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diketahui orang berpegang sunnah banyak ujian, harus dihadapi dengan kesabaran dan terus-terus mungkin sering bertanya, sampai kapan kita akan begini? Maka dia tanamkan dalam hatinya prinsip yang ketiga, bahwasanya ibadah ini terus berlangsung sampai dengan datang kematian. Bukan sampai dengan cita-cita kita diraih, bukan sampai dengan kekayaan kita miliki, bukan dengan dunia yang kita miliki juga, namun adalah dengan datangnya kematian. Sehingga Allah ingatkan kepada kita dalam dua tempat. Dalam surat Ali Imran 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali mati kecuali kalian dalam keadaan sebagai seorang muslim. Lihatlah seorang muslim, orang yang beribadah kepada Allah, janganlah sekali-kali mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Dan lebih tegas lagi Allah menyatakan dalam surat Al-Hijr ayat terakhir 99, wa'bud rabbak hatta ya'tiakal yakin. Beribadalah engkau kepada Rabbmu Allah Ta'ala sampai datang apa yang diyakini, yaitu al-maut, kematian. Inilah penghujung daripada ibadah. Sehingga kalau orang bertanya, sampai kapan kita akan begini, disakiti orang dengan sunnah, diuji oleh Allah dengan berbagai ujian, sampai mati. Bukan sampai nanti orang paham, tidak. Bukan sampai nanti kita memiliki anak, bukan. Sampai nanti kita kaya dan tersohor, lah, semuanya tidak. Namun sampai mati. Barakallahu fikum. Ini diantara prinsip-prinsip yang harus kita tanamkan pada diri kita. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dan tentunya semua itu tidaklah berjalan dengan semau kita, namun selalu mengacu kepada apa yang dituntunkan oleh sunnah ini. Oleh karena itu, permasalahan ibadah, termasuk daripadanya Idul Fitri, adalah dengan bimbingan sunnah. Kenapa harus dengan bimbingan sunnah? Karena manusia yang terbaik adalah mereka orang-orang yang mau mengikhlaskan perbuatannya yang sesuai dengan contoh nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita masuk pada pembahasan mengenai berhari raya. Hari raya yang dikenal dalam bahasa Arab Idul Fitri, bahasa kita hari raya biasanya. Nah, ini diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala tentang Idul Fitri. Pengertian hari raya adalah beliau menyatakan bahwasanya hari raya Idul Fitri ini adalah sesuatu yang idhofatu syai ila sababihi, penyandaran sesuatu kepada sebabnya. Idul Fitri karena adanya fitr. Apa itu fitr? Yaitu didus saum, didul imsak, lawan daripada puasa, lawan daripada menahan. Sehingga hari raya Idul Fitri disebabkan karena orang tersebut di hari itu diharamkan untuk berpuasa. Yaitu setelah mereka sebulan penuh diwajibkan untuk berpuasa di pagi hari, maka setelahnya Allah mewajibkan mereka untuk berbuka. Sehingga dikatakan Idul Fitri. Adapun Aid ini adalah dikatakan oleh beliau, Aid ini adalah menunjukkan yadullu ala syai'in yataqarrar, menunjukkan atas segala sesuatu yang berulang-ulang, berulang lagi, berulang lagi, berulang lagi. Ini yang namanya Idul Fitri. Jadi Idul Fitri sekali lagi adalah idhafatu syai ila sababihi, penyandaran sesuatu kepada yang menjadi sebabnya. Sebabnya adalah adanya al-fitr bada an yakuna sha'ima, yaitu orang tersebut berbuka setelah sebelumnya berpuasa di pagi hari. Bukankah kita sebulan seperti hari ini dilarang makan di pagi harinya? Iya. Sehingga dengan adanya Idul Fitri maka kita diperintahkan kembali untuk memakan makanan di pagi hari. Barakallahu fikum. Ini demikian. Menyinggung tentang hari raya ataupun Id, maka beliau menyatakan bahwasanya Naam al-a'yadu syar'iyyatu salasatun faqat. Kata beliau, hari raya yang diulang-ulang, yang boleh dirayakan dan dinampakkan kegembiraan oleh muslimin, di dalam syarat ini hanya ada tiga. Hanya ada tiga. Idul Fitri, Idul Adha, wa Idul Jum'ah. Idul Fitri, Idul Adha, dan Idul Jum'ah. Idul Fitri diulang-ulang karena adanya fitr, berbuka setelah berpuasa. Idul Adha diulang-ulang karena di situ adanya penyembelihan, udhiyah. Kemudian Idul Jum'ah diulang-ulang usbu'iyan, setiap sepekannya, karena di situ adanya syariat salat Jumat. Maka kata beliau, laisa hunaka idun siwaha. Tidak ada di dalam Islam perayaan-perayaan selain tiga ini. Naam. Maka oleh karena itu di sini beliau mengatakan ayatu syar'iyyah salasah, diulang lagi sama beliau, hari raya di dalam Islam hanya tiga. Kenapa beliau mengulang-ulang? Karena terkait dengan penyelisihan yang datang dari manusia tidak mau mengikuti apa yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idul Fitri, Idul Adha, Idul Jum'ah. Tiga ini saja yang merupakan hari raya kaum muslimin. Wa hadhi a'yadun 'amatun li jami'il muslimin. Ini id yang diberlakukan secara umum bagi seluruh kaum muslimin. Adapun kata beliau, fama yaj'alu minal a'yadi minal munasabatil munasabatin ukhra. Adapun yang dijadikan sebagai perayaan-perayaan dalam peristiwa-peristiwa yang lain. Kama yusammunahu Aidal Watani, sebagaimana yang disebutkan sebagai hari Watani, hari weton, hari lahir ataupun juga hari kemerdekaan, demikian ataupun juga Aidul Intisabir Rais, hari diresmikannya pemimpin dan seterusnya. Wa ma asbaha dzalika, yang seperti ini kulluha a'yadun muhdatsah, semuanya perayaan-perayaan yang diada-adakan. La yajuzu fil Islam, tidak dibolehkan di dalam Islam. Ini demikian. Sehingga ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, seyogianya bagi kita yang sifatnya secara umum muslimin seluruhnya adalah hanya merayakan tiga Id ini, tidak di atas itu. Di sana ada Id yang sifatnya khusus, yaitu Idul Arafah, khusus bagi mereka jamaah hujjaj yang merayakan wukuf atau yang sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Karena itu kan mereka ulang-ulang. Dan telah lewat pelajaran haji bersama beliau Al-Ustaz Abu Ismail Rijal, Muhammad Rijal Hafizullah Ta'ala. Nah, di tanggal 9 Dzulhijjah mereka merayakan Idul Arafah khusus bagi jamaah hujjaj yang mereka melaksanakan wukuf di Arafah. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam pembahasan Idul Fitri, maka di sana ada beberapa pembahasan yang terkait. Pembahasan yang pertama tentang bagaimanakah kita menetapkan hari raya Idul Fitri. Ini penting. Bagaimana kita menentukan ini hari raya Idul Fitri atau bukan? Maka barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqduru lahu." Muttafaqun alaih. Dalam hadis Abi Hurairah, "Fakmilu 'iddata Sya'ban 30 yawma." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau melihat hilal, maka berpuasalah, yakni hilal Ramadan. Dan apabila engkau melihat hilal, yakni bulan Syawal, maka berfitrilah, yaitu berbukalah. Dan apabila tertutup oleh kalian adanya mendung ataupun awan, maka takdirkanlah, dihisab, yakni diterangkan dalam hadis Abi Hurairah, sempurnakan bilangan Sya'ban, artinya bulan sebelumnya menjadi 30 hari. Maka di sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini merupakan nassun sahihun sharih yang menyatakan bahwasanya pergantian bulan dalam bulan-bulan Islam Hijriyah adalah dengan cara ru'yatul hilal. Adapun hisab yang dilakukan di dalam syariat adalah ikmalu syuhur salasina yauman, menyempurnakan bulan menjadi 30 hari apabila tidak nampak hilal pada malam ke-30 daripada bulan yang terkait. Bulan Ramadan yang kita berada di dalamnya sekarang tanggal 29. Sehingga kalau sore nanti nampak hilal Ramadan, berarti besok sudah Id. Kalau tertutup, maka besok masih siam, disempurnakan 30 bulan. Itulah hisab yang syar'i. Nah, adapun penyandaran mutlak dengan hisab falakiyah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanyakan kepada beliau dalam fatwanya, maka beliau menjawab yang maknanya, seandainya ini sebagai ancer-ancer, tahu ancer-ancer ya, kira-kira kayaknya besok itu sudah pertemuan antara hisab hakiki dan seterusnya, demikian berarti besok sudah Id. Enggak apa-apa sebagai ancar-ancar, namun tetap harus melihat taro al hilal, berusaha mencari hilal. Kalau hilal nampak, walhamdulillah, berarti hisabnya tepat. Namun kita beramal dengan ru'yatul hilal, bukan dengan hisab. Nah, kalau tidak nampak, kita buang hisab tersebut, beramal dengan hilal, karena itulah perintah syariat ini. Nah, sehingga di sini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya penentuan awal Syawal ataupun Idul Fitri adalah dengan ru'yatul hilal. Dengan ru'yatul hilal. Maka di sini bercabang permasalahan. Yani banyak permasalahan, namun kita ambil yang besar. Bagaimana seandainya sebuah negeri sudah melihat hilal. Apakah ini wajib bagi negeri-negeri yang lainnya untuk mengikuti ru'yah yang ada di negeri tersebut atau tidak? Gambarannya, seandainya di Arab melihat hilal besok atau nanti malam mereka melihat hilal, berarti besok Idul Fitri. Apakah wajib bagi Indonesia dan seluruh dunia negara muslimin berbuka dengan ru'yahnya orang Mekah, atau sebaliknya orang Indonesia melihat duluan nanti malam, sementara sana masih jam sini maghrib jam 6, mereka baru jam 2 siang. Diberitakan sekarang sudah mudah, ya, alat-alat iklamiyat, pengumuman telegram ataupun juga HP dan seterusnya mudah. Apakah mereka juga wajib mengikuti atau tidak? Maka disinilah pembahasan terjadi khilaf diantara para ulama. Terjadi khilaf diantara para ulama. Barakallahu fikum. Yang khilaf tersebut, kesimpulannya, pendapatnya itu banyak, namun yang paling masyhur ada 3. Pendapat yang paling masyhur ada 3. 6. Pendapat yang pertama adalah wajib apabila sudah ada satu negeri muslim melihat hilal, wajib bagi seluruhnya untuk berbuka ataupun berpuasa dengan ru'yah negeri tersebut. Ini pendapat pertama, yang didasari dengan hadis yang umum tadi, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu waftiru. Di sini Rasulullah tidak mengkaitkan negeri ini dan negeri itu, mutlak perintahnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwasanya masing-masing berbuka, berpuasa dan berbuka dengan ru'yah negeri masing-masing. Tidak wajib bagi mereka mengikuti ru'yah negeri yang lainnya. Maka pendapat yang kedua ini didasari dengan fi'ilnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika ada sebagian sahabat datang dari negeri Syam, di sana sudah melihat hilal terlebih dahulu. Ternyata Ibnu Abbas di kota Madinah tidak mau memakai ru'yahnya orang Syam. Dan beliau mengatakan, "Hakadza amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian Nabi memerintahkan kami." Nah, ini pendapat kedua. Pendapat yang ketiga, bahwasanya 6, di sana masing-masing negeri, terlebih dengan adanya perbedaan matalik, perbedaan munculnya bulan dan matahari, dan juga perbedaan yang namanya kepemerintahan, kepemimpinan, kewilayahan, kekuasaan negeri tersebut, maka masing-masing berjalan dengan apa yang diputuskan oleh pemerintahnya. Yang ini didasari dengan shaumukum yauma yasumun nas wa fitrukum yauma yuftirun nas wa dhahakum yauma yudhahun nas. Hadis yang lainnya, Rasulullah mengatakan hadis Abi Hurairah, bahwasanya puasamu hari di mana manusia mayoritas berpuasa, dan hari berbukamu adalah hari di mana mayoritas manusia berbuka. Dan adhamu juga demikian, di mana manusia melakukan penyembelihan. Dari 3 pendapat ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menempatkan, adapun yang pertama, kalau dilihat dari sisi penyandaran dalil adalah kuat, dan bahkan bisa mengarahkan kepada persatuan muslimin secara mutlak. Namun ini akan terjadi kalau dunia ini satu khalifah. Satu khalifah. Maka kata beliau, adapun pendapat kedua, maka di sana seandainya matlaknya berdekatan Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur, maka ini dianggap satu matlak, maka satu. Namun kalau berbeda matlak, maka berbeda. Nah, ini demikian. Adapun pendapat yang ketiga, hadza huwa amalun nasil yaum, kata beliau, inilah amalan manusia sekarang ini. Masing-masing berbuka dengan keputusan pemerintahnya. masing-masing berpuasa dengan keputusan pemerintahnya. Yang seperti ini barakallahu fikum yud'a ila ijtima' al-kalimat, ila ijtima'il kalimat. Yang seperti ini bisa mengarah kepada persatuan kalimat di negeri tersebut. Di negeri tersebut. Hanya saja beliau menyayangkan yang terjadi pada sebagian negara. Negara bertetangga, kadangkala kalau lagi baik hubungan bilateralnya, mereka ketika sebelah melihat langsung, oh kita kan berdekatan, negara ini bagus juga, kita pakai rukyah mereka. Namun ketika sedang buruk hubungan bilateral mereka, enggak cukup, kita harus dengan rukyah kita sendiri, bukan dengan pertimbangan syariat, namun pertimbangan dengan pertimbangan dunia. Ini yang disayangkan. Namun Ahlussunnah wal Jamaah berprinsip bahwasanya di sana mengikuti nasihat para ulama, diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, tentunya kita berjalan bersama pemerintah kita. Dan walhamdulillah secara khusus pemerintah Indonesia, nasallu ayyazidahum tawfiqo. Kita minta kepada Allah untuk memberikan taufik yang banyak kepada mereka. Naam. Ini alhamdulillah telah berusaha untuk menempuh jalan-jalan syar'i. Di malam yang 29 mereka akan menempatkan pada titik-titik yang di situ merupakan tempat yang memungkinkan untuk melihat hilal, dipasang orang-orang yang memantau, baik dengan mata pandangan langsung ataupun dengan alat teropong, dan ini boleh. Nah, setelah itu dikumpulkan, ternyata dengan hasil laporan-laporan yang ada diputuskan apakah besok Id atau tidak. Ini demikian, besok Id atau tidak. Maka di sini barakallahu fikum, kita mengikuti keputusan pemerintah kita. Itu yang aslam, lebih selamat bagi kita. Karena di sana difatwakan oleh para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin juga demikian, mengarahkan supaya kita mengikuti para ulama, apa, pemerintah masing-masing. Maka dari sini muncul permasalahan yang ketiga, sekedar cabang tambahan. Bagaimana kalau orang tersebut melihat, dia di titik pemantau, melihat langsung, dia melihat, apa yang harus dia lakukan? Maka dia laporkan kepada qadhi, kepada pemerintah. Kalau diterima syahadahnya, maka menjadi hukum bagi seluruhnya. Namun kalau tidak, permasalahannya bagaimana? Maka ulama khilaf. Namun yang rajih, orang ini yang melihat, dia wajib untuk berbuka, namun dengan sir, dengan sembunyi-sembunyi, sehingga tidak menimbulkan kekacauan dan tidak menghasut yang lainnya. Nah, ini demikian. Kenapa dia? Karena haknya dia wajib. Dia sudah melihat. Idza ra'aitumuhu fasumu, wa idza ra'aitumu fa'aftiru. Kalau engkau melihat, puasa. Kalau engkau melihat, berbuka. Ini orang yang melihat. Namun ketika dia itu diselisihi oleh yang lainnya, bahkan tidak diterima persaksiannya oleh penguasanya, maka dia berpuasa sir ataupun berbuka sir. Nah, tidak terus barakallahu fikum dia itu menghasut yang lainnya sehingga membuat adanya tafarruqul kalimah, perpecahan kalimat. Ini barakallahu fikum. Ini yang pertama, pembahasan mengenai bagaimana kita menetapkan Id. Yang kedua barakallahu fikum, pembahasan kalau kita sudah mendapatkan Lailatul Id, penentuan, maka terkena pada kita beberapa konsekuensi. Yang pertama adalah wujubiyatu zakatil fitr. Kita terkena kewajiban zakat fitri. Kita terkena kewajiban zakat fitri. Naam. Kita terkena kewajiban zakat fitri, yaitu orang yang hidup mendapatkan malam Lailatul Aid, maka di situ dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitr. Yakni dari kalangan muslimin, dari kalangan muslimin. Dan kita sudah sedikit menulis di situ amalan-amalan yang terkait. Namun kita tidak membacanya, itu sebagai nanti oleh-oleh di rumah. Nah, insyaallah dibaca. Nah, di sana tentang zakat fitr. Zakat fitr juga sama merupakan zakat yang dinisbahkan kepada sebabnya, yaitu mendapatkan Lailatul Idul Fitri, malam Idul Fitri. Sehingga dengan demikian, seandainya seorang dia itu meninggal nanti sore jam 5, meninggal, dia mendapatkan malam Lailatul Idul Fitri apa tidak? Tidak. Berarti tidak wajib dikeluarkan darinya zakat. Tidak wajib dikeluarkan darinya zakat. Atau sebaliknya, ada anak lahir nanti, yaitu dia lahirnya adalah misalnya di pagi hari pada subuh. Pada subuh, maka dia di sini mendapatkan, ataupun orang masuk Islam setelah ini. Nah, di sini para ulama khilaf, namun untuk berhati-hati dia mengeluarkan. Sebagian memandang tidak wajib karena dia tidak mendapatkan Lailatul Aid. Ini demikian. Nah, barakallahu fikum. Namun kehati-hatian mengeluarkan. Kehati-hatian mengeluarkan. Barakallahu fikum. Ini salah satunya. Jadi wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Maka zakat fitrah, barakallahu fikum, di sini datang dibawakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Bulughul Maram, tiga hadis yang merupakan umdah, merupakan umat dalam pembahasan zakat fitrah. Yang pertama hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau mengatakan, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sha'an min tamrin aw sha'an min sya'ir 'alal 'abdi wal hurri wal dzakari wal unsa was saghiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Muttafaqun alaih. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat fitr satu sok berupa tamar kurma atau satu sok berupa syair. Ini pohonnya seperti padi, syair seperti itu, mirip seperti padi. Alal abdi, atas budak ataupun orang yang merdeka, laki-laki ataupun wanita, anak kecil ataupun orang tua dari kalangan muslimin. Dan beliau memerintahkan untuk mengeluarkannya sebelum manusia keluar menuju sholat Id. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukhari mengeluarkan di nomor hadis 1503 dan Muslim di nomor hadis 984. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kata beliau, kunna nu'tiha fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam sha'an min ta'amin aw sha'an min tamrin aw sha'an min sya'irin aw sha'an min zabibin. Muttafaqun alaih. Beliau menyatakan, dahulu kami memberikan zakat fitrah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam satu sok berupa makanan pokok atau satu sok berupa tamar kurma atau satu sok berupa syair atau satu sok berupa zabib kismis, anggur kismis. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dalam satu riwayat, aw sha'an min aqit, atau satu sok berupa akit, susu yang difermentasi, keju semacam itu. Nah, ini mereka mengeluarkan demikian. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, amma ana fala azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun aku secara pribadi, kata beliau, senantiasa mengeluarkan zakat fitrah sebagaimana aku mengeluarkannya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanan pokok, ya. Karena dalam riwayat, wa kana ta'amuna, makanan kami dahulu syair, zabib, akid dan tamar. Ini beliau dalam hadis ini memberikan faedah bahwasanya yang mereka keluarkan adalah jenis yang tersebut tadi di atas. Kemudian hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari bin Abbas radhiyallahu anhuma qol, beliau berkata, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-sha'imi minal laghwi war rafath wa ta'matan lil masakin, faman addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah, wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqah minas shadaqat. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Shahihul Hakim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada kami zakat fitr sebagai bentuk tuhrotan lisya'im, pensucian, pembersihan kesalahan dan dosa-dosa bagi orang yang berpuasa. Kesalahan dan kekurangan dari apa kotorannya? Minal lahwi, dari perbuatan yang sia-sia, warrafat, ucapan-ucapan kotor, ucapan yang menjurus kepada hubungan intim dan sebagainya, ataupun rayuan-rayuan gombal seterusnya. Ini merusak nilai daripada siam. Dibersihkan dengan zakatul fitr. Hikmah yang lainnya adalah tuhrotan lil masakin, sebagai makanan bagi kaum miskin. Nah, yang beliau mengatakan, barang siapa yang mengeluarkannya sebelum sholat Aid, itu adalah zakatul fitri yang diterima. Namun barang siapa yang mengeluarkannya setelah sholat Aid, maka itu adalah sodakoh biasa. Nah, tiga hadis ini merupakan umat, sandaran pokok dalam pembahasan zakatul fitr. Sehingga di sini secara ringkas, berarti zakat fitrah yang kita keluarkan adalah dari jenis yang disebutkan, di mana wajib bagi setiap muslim untuk mengeluarkannya. Kalau dia seorang kepala keluarga, maka wajib atasnya untuk mengeluarkan atas dirinya, dari dirinya, dan juga dari orang yang di bawah tanggungannya kalau mereka tidak mampu mengeluarkan. Ilam yastati'u an yukhraja an nafsihi, kalau mereka tidak mampu mengeluarkan zakat fitrah. Fa in istata'u, kalau mereka mampu. Anak kita sudah usianya 18 tahun, belum menikah, masih makan bareng orang tua. Namun ternyata dia punya penghasilan, mampu sekedar mengeluarkan beras 3 kilo sebagai misal. Maka bagaimana? Fal aula an yakh an yukhriju li anfusihim. Maka yang lebih aula, lebih utama, mereka mengeluarkan dari diri mereka. Kenapa? Li annahum mukhatabuna biha, karena mereka terkena khitab secara langsung minal muslimin. Ini demikian cara mengeluarkan zakat fitrah. Seandainya di antara kita ada yang masih kecil, wah saya bujangan, saya masih sekolah, mungkin demikian ya. Namun dia punya tabungan, tidak mengapa dia beli beras sesuai dengan apa yang dia makan, dia keluarkan zakat atas nama saya sendiri. Itu lebih aula, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Namun kalau mereka tidak mampu, wajib atas orang yang dia itu menanggung nafkahnya mengeluarkan. Ini demikian. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kapan mengeluarkannya? Mengeluarkannya dari hadis Abdullah bin Umar, wa amara an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Nabi memerintahkan untuk mengeluarkannya sebelum manusia keluar menuju sholat. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, ini waktu yang afdol. Waktu yang paling afdol adalah seorang mengeluarkannya di pagi hari. Ba'da sholat subuh, dia keluarkan, diberikan kepada fakir miskin jumlah zakat yang akan dia keluarkan sebelum sholat. Adapun kalau sesudah sholat, maka sekedar nilainya sedekah biasa sebagaimana hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ini demikian. Namun di sana amalan para sahabat, mereka diriwayatkan dari Nafi, dari riwayat Ibnu Majah radhiyallahu an rahimahullah, Nafi maula Ibnu Umar mengatakan, kana Ibnu Umar akhraja zakat al-fitri bi yaumin aw yaumaini qabla al-Aid. Adalah Ibnu Umar mengeluarkan zakat fitr sehari atau dua hari sebelum sholat Aid. Berarti menunjukkan di sana ada tarkhis, ada waktu toleran, waktu yang dibolehkan. Yaitu kapan? Sehari atau dua hari sebelumnya. Ini waktu yang dibolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Disampaikan kepada orang yang menerima satu atau dua hari sebelum sholat Aid. Kita dapatkan dalam fatwa Syekh Abdul Aziz ibn Abdul Ibn Ibas rahimahullah ta'ala dalam Fathun Nur ala Darb, dalam kitab Zakah, beliau membolehkan atau 3 hari sebelumnya. Wallahu a'lam penyandarannya kita tidak mengetahui, namun itu fatwa beliau. Naam, fatwa beliau. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, itulah waktu yang dibolehkan. Terjadi khilaf di kalangan para ulama, bolehkah sebelumnya? Adapun madhab Abu Hanifah menyatakan boleh walaupun di awal tahun Hijriah, 1 Muharram dikeluarkan, ini zakat fitrah. Ini pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Madhab Asy-Syafi'iyah boleh kalau itu sudah pertengahan bulan Ramadan. Dalilnya qiyas. Qiyas dengan jamaah haji, kalau mereka mabit di Muzdalifah dibolehkan untuk menuju Mina tanggal 10 Zulhijjah. Tanggal 10 Zulhijjah barakallahu fikum, untuk keluar dari Muzdalifah di pertengahan malam. Ini juga lemah karena qiyas mal farid. Madhab Hanabilah, mereka berpendapat boleh sejak awal daripada Ramadan. Dalilnya dikiaskan dengan zakatul mal, zakat harta, boleh untuk ngasiki di awal daripada tahun tersebut. Namun ini juga lemah barakallahu fikum. Dan madhab yang kelima, madhab Adh-Dhahiriyah, yaitu mereka tasyaddud, pokoknya tidak sah kecuali setelah sholat subuh. Madhab Adh-Dhahiriyah, karena dalil Ibn Umar demikian. Dan yang rajih dalam hal ini, apa yang dipilih diterangkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin depan, yaitu di sana dibagi menjadi 2 waktu, waktu yang afdal dan waktu yang dibolehkan. Nah, sehingga demikian. Bagaimana kalau seorang telah mengeluarkan sebelumnya? Ya, ini pembahasan demikian. Kalau memang diserahkan langsung kepada yang menerima, maka ikhtiyaton dia mengeluarkan lagi. Dia mengeluarkan lagi di malam hari itu. Nah, di malam harinya atau di pagi harinya mengeluarkan lagi. Nah, ini demikian. Terus apa yang dikeluarkan dari hadis Abdullah bin Umar dan hadis Abdullah Naam atau dari Abi Sa'id Al-Khudri tadi, menunjukkan di sana yang dikeluarkan adalah 1 sok berupa makanan pokok, atau 1 sok berupa kurma, 1 sok berupa syair, 1 sok berupa zabib, ataupun 1 sok berupa akid. Naam, ini yang dikeluarkan. Maka inilah syariat. Ibadah adalah tauqifiyah. Tidak boleh seorang mengeluarkannya dengan ta'am al-baha'im, makanan binatang. Tidak boleh. Atau mereka memandang sesungguhnya si miskin butuh pakaian baru, kita ganti pakaian saja, ini harganya 150.000. Kalau dengan beras cuma 3 kilo maksimalnya, nilainya 30.000, ini lebih mahal. Juga tidak boleh. Nah, tidak boleh menggantinya dengan perabotan. Wah, mereka butuh toples, butuh apa dan sebagainya, tidak boleh juga. Namun harus dengan jenis ini. Dan tidak boleh wala yajuzu bil qimah, tidak boleh dikeluarkan dalam bentuk nilai ataupun harga tersebut. Naam, ini demikian. Naam, ini tidak boleh. Kenapa demikian? Karena yang pertama, ibadah adalah tauqifiyah. Ini menyelisihi apa yang dilakukan oleh Nabi dan yang diamalkan oleh para sahabat. Ini yang pertama. Dan yang kedua, karena zakatul fitr, hikmahnya disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Abbas adalah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari dosa-dosa yang disebabkan dengan lisannya ataupun dengan perbuatan yang sia-sia. Dan yang kedua adalah sebagai makanan bagi kaum fakir miskin, agar supaya mereka di hari raya Idul Fitri tidak kelaparan. Sehingga inilah hikmah yang disebutkan oleh syariat. Dan syariat telah menentukan dengan penyebutan yang khusus, sehingga tidak boleh digantikan dengan yang lainnya. Sehingga para ulama memfatwakan tidak boleh, tidak sah seorang yang mengeluarkan dengan uang. Sisi bantahan yang ketiga, kalaulah dengan uang dibolehkan, di zaman Nabi telah beredar yang namanya alat tukar. Namun Nabi memilih untuk mengeluarkan dengan zabib, tamar, akid, syair, dan juga tadi to'am. Nah, maka di sini tidak boleh digantikan dengan alat tukar. Ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam fatwanya, fatwa dalam kitab Zakat, seandainya seorang diwajibkan oleh penguasanya, semuanya harus mengeluarkan dengan uang, tidak boleh dengan beras, tidak boleh dengan tamar dan sebagainya, apa yang harus dilakukan? Kata Syekh, kalau memang diwajibkan seperti ini dan harus diilzamkan, kau keluarkan dengan uang dalam rangka mentaati pemerintahmu. Namun engkau tetap wajib mengeluarkan dengan yang ini, karena engkau diwajibkan oleh syariat mengeluarkan dengan ini. Adapun perintah penguasa ketika itu menyelisihi syariat. Nah, sehingga di sini, ini fatwa beliau, kita enggak bawa nomor fatwanya, qadarullah. Jadi beliau memfatwakan demikian dalam fatwa beliau dalam kitab Zakat tentang zakatul fitr. Sehingga di sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita mengeluarkan zakat fitr sekedar itu. Nah, uang tidak boleh, namun dengan beras. Kadarnya berapa? Kadarnya satu sok. Terjadi perselisihan para ulama tentang kadar satu sok tersebut. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan sok itu berbeda-beda. Adapun sok Nabi ditimbang dengan yang ada di tempat kami adalah arba'at amdud, empat mud, yang totalnya kurang lebih kalau itu adalah bur yang bagus adalah 2,4 kilogram. Itu beliau demikian. Dan kita cocokkan dengan mud yang kita dapatkan di Makkah dari dengan sanad dari Syekh Yahya bin Utsman Al-Hindi Al-Mudarris hafizahullah. Kita ukur sekitar itu, satu mudnya 6 ons kurang lebih ketika kita ukur berasnya. Namun qadarullah kita enggak bawa mudnya, ditinggal di Sumatera, jadi ya qadarullah ini enggak bisa ditunjukkan. Nah, itu sekitar 6 ons kurang lebih. Sehingga kita di sini, adapun Syekh Ibnu Baz rahimahullah memfatwakan bahwasanya satu mud itu 3 kg. Sehingga barang siapa yang mengeluarkan antara itu 2,5 dan seterusnya, maka ini sudah sah. Namun pemerintah kita menganjurkan 2,8, maka kita pun mengeluarkan 2,8, tidak mengapa sisanya untuk sedekah biasa. Sedekah biasa. Namun kalaupun seandainya saya 2,5 sajalah, kita tidak mengingkari. Kita tidak mengingkari. Namun kalau dia mau mengeluarkan 2,8 dalam rangka taat kepada pemerintahnya, maka itu ahsan, dengan niatan sisanya adalah sedekah, wallahu taala alam bisawab. Dan ini sisanya adalah sedekah. Walaupun dia mengeluarkan 2,5 sudah sah, ya, sudah sah. Ini demikian. Barakallahu fikum. Mungkin tidak berpanjang dengan zakatul fitr, sisanya bisa dibaca sendiri. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga, konsekuensi kalau kita sudah masuk Lailatul Aid adalah kita disyaratkan untuk bertakbir. Bertakbir membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Di mana takbir ketika salat Aid, para ulama berselisih tentang waktu dan lafadznya. Yang singkatnya terjadi dua pendapat. Yang pertama berpendapat bahwasanya waktu takbir dimulai sejak malam Lailatul Aid, malam Lailatul Idul Fitri, berdasarkan ayat surat Al-Baqarah 185. Allah Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadhan unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Syahid di sini walitukmilul iddah. Maka sempurnakanlah bilangan bulan Ramadhan, yakni bulan satu bulan. Setelah itu maka bertakbirlah engkau membesarkan nama Allah sebagai bentuk syukur atas hidayah yang Allah berikan kepadamu. Sehingga dari ayat ini para ulama sebagian berpendapat berarti dimulai sejak malam Lailatul Idul Fitri. Adapun mereka sepakat tentang selesainya, yaitu ketika khutbah. Sudah penyelenggaraan sholat Id, berarti sudah selesai takbiran untuk Idul Fitri. Permulaannya berbeda pendapat. Yang kuat dua pendapat. Yang satu berpendapat ketika mau keluar menuju musholla, ketika mau keluar menuju tempat sholat, keluar takbiran. Lafadznya bagaimana? Di sana diperselisihkan oleh para ulama. Naam, dengan berbagai lafadz. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengumpulkan ada tiga lafadz. Dan yang lain ada di sana lafadz-lafadz yang lain. Barakallahu fikum. Maka di antara lafadz-lafadz tersebut, naam, di antaranya adalah barakallahu fikum. Beliau menyatakan adalah dengan cara syafa' al-ula was-tsaniyah. Di pertama ataupun di yang kedua. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Terus syafa' lagi, wallahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Ini lafaz yang pertama. Boleh dengan ini. Atau yang kedua, an yutira fil ula wa yushfi'a fit tsaniyah. Dengan witir yang pertama dan ganjil yang pertama, genap yang kedua. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, witir dua-duanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini demikian. Ini yang dikumpulkan oleh beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Maka di sana dibawakan oleh yang lainnya tentang pendapat ataupun fiilnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Di mana ketika mereka beliau melakukan takbir dengan lafaz Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Boleh. Al-muhim ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hal ini al-amru wasi'. Boleh ini, boleh itu. Kita takbiran. Di mana kita bertakbiran? Takbiran kita lakukan dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada. Asal di tempat suci. Apakah di jalan, pulang dari masjid. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sambil jalan. Boleh di pasar, boleh di masjid, boleh menuju sholat Id, ini boleh. Syiar Islam. Walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Namun yang diperhatikan adab di dalam bertakbir. Di antaranya yang pertama diterangkan Syekh, wa yustahabbu an yujhiru rijalu, adalah laki-laki disunahkan untuk menjaharkan suaranya. Wa yusirun nisa'u, wa tusirun nisa', adapun wanita disirkan. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kenapa? Karena suaranya bisa menimbulkan fitnah. Ini yang pertama. Yang kedua, ditanbih oleh Lajnah Ad-Daimah. Dalam fatwa Lajnah Ad-Daimah disebutkan, at-takbirul jama'i bi sautin wahid laisa bi masyru'. Bertakbiran dengan satu suara, Allahu akbar, bareng-bareng, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, bareng-bareng, ini tidaklah masyru', tidaklah disyariatkan. Namun tidak mengapa, kita takbiran sendiri, ternyata bertemu pada kata yang sama, bukan niatan, bareng-bareng, tidak mengapa, tidak membahayakan yang demikian. Namun yang tidak syariat adalah demikian. Bahkan tegas, bal dzalika minal bidah, itu termasuk penyimpangan, penyelisian. Walakin yujhir kullu wahidin bitakbir bidunil tizami sautan wa sauta wahidin. Akan tetapi masing-masing bertakbir sendiri-sendiri tanpa mengharuskan satu suara. Tanpa mengharuskan satu suara. Kenapa demikian? Li anna dzalika lam yatsbut anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi radhiyallahu anhum. Karena yang demikian dengan satu suara tidak datang dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Sehingga ya masing-masing. Ini yang perlu diperhatikan. Mau keras, monggo. Juga yang diperhatikan di sana, tidaklah yang namanya takbiran diiringi dengan alat-alat lagwi wal ma'azif wal mazamir. Tidak diiringi dengan alat-alat yang alat-alat musik yang melalaikan. Ma'azif, alat-alat ya musik seruling dan sebagainya, ini tidak boleh. Sehingga cukup sudah kita ini. Lah terus bagaimana dengan dorbud duf, mukul rebana? Itu dibolehkan oleh syariat ini para ulama dengan hadis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang dibolehkan hanyalah kaum wanita. Itu pun kalau tidak menimbulkan hajat. Nih. Nah, goyang-goyang badannya ini sudah tidak boleh, ya. Nah, ini sudah tidak boleh. Nah, demikian. Namun sudah cuma bait-bait syair yang menunjukkan surur wal bahjah, kebahagiaan dan periang demikian. Nah, ini demikian di antaranya. Nah, kaum laki-laki tidak boleh. Kaum laki-laki tidak boleh. Karena itu dibolehkan untuk kaum wanita saja. Barakallahu fikum. Pembahasannya luas sebetulnya, cuma kita meringkas. Barakallahu fikum. Itu di antaranya takbir. Nah, dibaca dimulai dari malam Lailatul Aid. Yang kedua dimulai dengan sholat. Maka di sini wallahu a'lam bishawab yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah sejak malam Lailatul Aid. Dan ini pula dipilih oleh fatwa Lajnah Daimah dan yang lainnya. Nah, sejak malam Lailatul Aid kita boleh bertakbiran. Allahu akbar, Allahu akbar, sambil nyepeda. Allahu akbar, Allahu akbar, tidak mengapa. Ya. Sambil duduk boleh, ya. Namun tentunya hatinya sambil tadzakkur nikmat Allah. Ini demikian. Wallahu a'lamu bissawab. Ini demikian. Sampai jam berapa, Ustaz Ibrahim? Sudah. Waktu sudah habis. Kalau memang besok masih ada kita teruskan. Kalau tidak ada mencukupkan apa yang ada di tulisan insyaallah. Di sini wallahu taala alam bissawab, itu yang mudah kita pelajari di sore hari ini. Sehingga ringkasnya di sana ketika nu berarti pagi harinya diwajibkan sholat Idul Fitri. Nah, alhamdulillah kita sudah menulis sedikit, jadi itu untuk oleh-oleh. Itu ringkasan yang sangat ringkas sebetulnya. Ya. Kalau bahasanya lebih luas, tidak cukup sejam dua jam sebetulnya. Nah, karena kita butuh dengan dalil. Wallahu ta'ala bisawab sallallahu ala Muhammad wa barik wa salim walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai Ustaz Ibrahim? Ada waktu? Cukup. Kalau cukup berarti pertanyaan ini saya tinggalkan. 5 menit. Ya. Sebetulnya sebagian sudah terjawab. Ini sudah terjawab. Ini jangan dibaca karena pertanyaannya hot ya. Jangan dibaca ini. Nah. Ini terlalu jauh. Baik. Sekian pertanyaan terkait dengan zakat fitri. Namun kalau dikumpulkan, di sini ada pertanyaan. Bolehkah zakat fitrah kepada yang anak yatim atau janda yang dia satu rumah dengan kami? Dan bolehkah kita ikut memakan dari zakat itu karena dia satu rumah dengan kita? Jawabannya. Atau banyak juga di sini. Boleh zakat fitrah digunakan untuk kepentingan. 6. Anak lahir tanggal 13 Ramadan, apakah wajib zakat atau tidak? Ini demikian. Banyak tentang zakat namun berkaitan satu dengan yang lainnya. Apakah boleh seorang mengeluarkan zakat fitrah langsung kepada orang yang miskin sementara sudah ada panitia zakat? Dan bolehkah zakat fitrah ini untuk dikeluarkan untuk makanan takbiran? Jadi barakallahu fiik. Dari hadis tadi, tiga hadis tadi, ini bahwasanya zakat fitrah asnaf yang menerima terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian berpendapat bahwasanya asnaf masarifuhu masarifa zakatil mal. Seperti zakat mal 8 asnaf dalam surat At-Taubah yang tadi malam dibaca Ustaz Fauzi. Naam, lil fuqara'il wal masakin. Kemudian wal muallafati qulubuhum muallaf ya. Kemudian wal gharimin, orang yang terbelit hutang. Kemudian orang yang fisabilillah, berjuang di jalan Allah, berdakwah ataupun menjaga ribat. Kemudian orang yang fi ibnu sabil, terputus jalan. Wafir riqab, budak yang ingin memberdekakan dirinya. Kemudian wal amilina alaiha, ini para amil. Kata para ulama, untuk zakat mal terkhusus dua sin, amil dan juga muallaf qulubuhum, ini adalah mereka tidak boleh mengambil sendiri, namun dengan pemantauan penguasa, kira-kira pantas menerima atau tidak. Yang lainnya boleh langsung. Zakat mal. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, pendapat kedua, bahwasanya zakat fitrah tidaklah boleh disalurkan kecuali dalam satu sinf saja atau dua, yaitu fakir dan miskin. Karena Rasulullah menyebutkan di dalam hadisnya, atau disebutkan dalam hadis tentang zakat tadi, dalam hadis Abdullah bin Abbas, ta'matan lil masakin, inilah hikmah yang dituju sebagai makanan bagi kaum fakir miskin. Sehingga di sana seorang yang kaya ini tidak boleh dia menerima zakat, atau dia punya usaha dan cukup untuk kehidupannya juga tidak boleh menerima zakat fitrah. Kalau dia menerima, dikembalikan. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya, apakah disyariatkan kita memberikan zakat, ini zakat fitrah atau tidak, dilihat kondisi. Kalau orang ini biasa menerima zakat dan diketahui tidak menolak menerima zakat, tidak perlu diucapkan. Alasan beliau karena khawatirkan ini termasuk man. Dalam surat Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ini faedah baru ya. Saya menyatakan demikian, kalau ini orang fakir miskin biasa menerima, jangan sebutkan ini zakat, karena mbok menyakiti dan mengungkit-ngungkit. Nah, ini demikian. Namun kalau orang ini kita enggak tahu, kayaknya pantas tapi apa enggak? Lah baru disebutkan dengan fiilnya Salman kepada Rasulullah, hadhihi zakah, hadhihi shadaqah, naam, hadhihi hadiyah. Disebutkan ini adalah supaya kita tahu dia menerima atau menolak. Oh, saya maaf, saya enggak berhak menerima. Saya punya usaha cukup. Nah, demikian. Jadi di sini tidak boleh diberikan kepada orang yang kaya. Demikian pula barakallahu fikum, di sini tidak boleh diberikan kalau dia miskin. Ada orang yang di bawah nafkahnya dia miskin, tidak boleh diberikan kepada orang yang di bawah tanggung jawabnya. Seandainya si janda dan anak yatim ini di bawah asuhan orang tadi, berarti dia tidak boleh memberikan kepada si janda dan si miskin tadi. Namun si janda dan si yatim tadi, kalau dia miskin kategorinya, karena lain rumah, namun yang memberikan nafkah adiknya misalnya ya. Difahami ya, terbayang ya. Ternyata si janda mendapatkan dari amil ataupun dari orang lain menerima zakat. Dia boleh makan atau enggak? Terserah, kalau diizinkan ya dia boleh makan. Kalau tidak, demikian. Ya. Karena berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan barirah, budak wanita, itu mendapatkan harta zakat. Naam. Maka Aisyah mau, Rasulullah mau makan. Sama Aisyah diingatkan, hadhihi shadaqah. Ini shadaqah. Sementara ahlul bait haram memakan shadaqah. Maka kata Rasulullah, laha shadaqah walana hadiah. Bagi dia sudah shadaqah, namun bagi kita bentuknya hadiah, karena sudah berpindah tangan. Kalau masih di jalan shadaqah ya, masih di jalan shadaqah, sampai kepada kita tidak boleh, kita mampu. Namun kalau sudah ini, oh dia mengizinkan, tidak keberatan, minta batin nafsi, halal. Nah, dari sisi ini, barakallahu fikum. Difahami insyaallah, difahami. Jadi ini Adapun bayi yang umurnya lahir 13 Ramadan, jangankan 13 Ramadan, walaupun 1 jam lahir nanti jam 5 sore juga wajib dikeluarkan zakat. Dan diperselisihkan janin, sepakat tidak wajib, namun yang mengeluarkan dalam rangka tatawu ataupun ibadah sunnah tidak diingkari, berdasarkan fi'il Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ini demikian. Tayib, bolehkah zakat dikeluarkan kepada selain fakir dan miskin? Yang rajih tidak boleh. Sehingga tidak boleh untuk makan takbiran, tidak boleh untuk membangun masjid. Secara umum zakat harta ataupun zakat fitrah tidak boleh digunakan untuk membangun fasilitas, apakah masjid, apakah sekolah, ataukah fasilitas yang lainnya. Namun betul-betul disampaikan kepada yang berhak menerima. Kalau sudah sampai kepada yang berhak menerima, masarifnya terserah mereka. Mau dipakai untuk bangun rumah, berasnya mau dijual, itu terserah. Bukan hak kita melarang. Nah, karena itu sudah menjadi milik mereka. Mau dikasihkan kepada orang yang kaya, itu hak mereka, bukan hak kita. Nah, ini di sini. Nah, barakallahu fikum. Cukup enggak? Tolong diingatkan Ustaz Ibrahim kalau sudah. Ini mohon maaf, banyak pertanyaan yang belum dijawab. Ini tentang zakat sudah. Ini terkait dengan sholat dan yang lainnya. Mudah-mudahan Ustaz Fauzi beliau bisa menjawab nanti. Kalau beliau di malam hari khawatir nanti sudah ada pengumuman Aid. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan, kita pelajari di siang hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerima amaliyah ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Sallallahu alaihi Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.